memanggil hasratku, bangkitkan khayal biru, memacu rindu dan nafsu. Oh, oh, oh, kau wanita cantik. Oh, oh, oh, neraka yang asik di antara gerakmu, janjikan surga dan madu. Setiap jengkal tubuhnya adalah kemesraan, namun mampu runtuhkan dunia hanya dengan senyumnya. Oh, oh, oh, tapi berbeda. Oh, oh, oh, keindahannya. Oh, oh, oh, kelembutannya, hadirkan cinta dendam, damai dan sengketa. Setiap tapi berbeda.